Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallallahu taslimal katsira wa ba'd. Kita ulang dari wa nahwa Zaidin ya. Wa nahwa Zaidin dumma waftahanna min nafi'a Zaid ibn Sa'id la tahin. Dumma dan fathahlah. Atau dhamma atau fathahlah. Mungkin bermakna aweh. Karena di sini takhir. Tidak mungkin dikumpulkan antara dhamma dengan fathah dalam satu waktu. Sehingga wawu di sini bermakna aweh. Di takhir. Dhamma atau fathahlah. Contoh Zaid. Pada semisal Zaid ibn Sa'idin. Boleh dibaca dengan dhamma. Ini mabni di atas dom Azaidu ibn Sa'idin atau mabni di atas fathah Azaida ibn Sa'idin. La tahin, jangan kau lemah. Di sini beliau menyebutkan ya syarat-syarat agar Zaid di situ boleh dengan dua sisi. Apa yang semisal dengan Zaid? Ya. Yang pertama alam. Ya, alam. Zaidu ibn Sa'idin. Zaid alam. Yang kedua mausufan. Ibn. Disifati dengan ibn. Atau juga ibnatun. Ahindu. Ya, ahindu ibnata. Kalau binta itu ditinggalkan karena sedikit sekali penggunaannya. Pakai ibnatu kalau dalam nada. Kemudian syarat yang ketiga dibafahkan ibn kepada alam. Kemudian syarat yang keempat alla yufsal bainahuma, tidak dipisahkan antara keduanya, antara alam yang dengan sifatnya ibn. Kemudian yang kelima an yakuna al-munada zahir ad-dhamm, munadanya dhammahnya zahirah, kelihatan. Ayo kita baca ulang syarahnya. Ai idza kana al-munada mufradan 'alaman, yakni apabila munada itu mufrad ya ma laysa mudafan wala syabihan bil mudaf. Alaman juga alam. Kemudian wusifa bibnin, dan disifati dengan ibn. Karena ibn di situ menyempurnakan ya maknanya. Makna dari munadanya Azaidu ibn Sa'idin. Dan kita tahu bahwasanya na'at sifat itu menyempurnakan apa? Makna dari mausufnya. Kalau pada nakirah berarti untuk apa? Tawdih. Pada yang nakirah untuk takhsis, pada yang ma'rifah untuk tawdih. Wa usifa bibnin, dan disifati dengan ibn, yang ibn diidhafahkan kepada alam. Wa lam yusal bainal munada wa baina ibn, dalam keadaan tidak dipisahkan antara munada dengan ibnnya. Ya. Ketika itu kata beliau jazalaka fil munada wajhan, boleh pada munadanya dengan penggunaan dua sisi. Yang pertama al-bina ala dhom, yang pertama mabni di atas dhommah. Contoh ya Zaidu ibn Amr wal fathu ya itba'an fathu, ada beberapa sisi bisa fath di sini bina atau juga i'rab nanti akan disebutkan. Wal fathu itba'an, dan fath karena diitba' diikutkan dengan harokat isim yang setelahnya ibnanya. Karena ibnanya di situ fathah, maka munadanya Zaid dan semisalnya ikuti fathah juga untuk penyelarasan. Diitba'kan dengan yang setelahnya. Itu isyaratnya ya. Diitba' dengan yang setelahnya. Biasanya kan diitba' kepada yang sebelumnya. Ya. Kenapa diitba'? Kenapa dia dimabnikan di atas fathah? Karena itba'an. Li fathatil ibn gitu. Karena diitba' kepada fathahnya ibn, diikutkan kepada fathahnya ibn. Idil alasannya adalah, ini alasan yang pertama kenapa di fathah. Idil hajiz bainahuma sakin, karena penghalang antara alam dengan ibn hanyalah sukun, ya kan, zaidabna. Fahuwa ghairu hasin, dan sukun tidak mampu untuk hasin membentenginya. Ya. Waqtasara ala hadza fi at-tashil, Ibnu Malik hanya menyukupkan dengan alasan ini. Mencukupkan dengan alasan ini. Kenapa? Diijma, karena ataupun kenapa boleh juga dengan fathah ya Zaidah ibnu Amrin, karena diijma kepada fathahnya ibn, karena pemisahnya antara Zaid dengan ibn hanya sukun, dan sukun tidak mampu untuk menentengi yang sebelumnya dari yang setelahnya, tidak menentengi dari itba' gitu. Waktu surah al-hadha fi tashil, Ibnu Malik menyukupkan dengan alasan ini dalam kitab tashil. Alasan berikutnya, wa imma ala tarkib sifah ma'al mausuf, bisa jadi di fathah ya Zaidabna, karena di atas tarkib sifah ma'al mausuf, penyusunan sifat dengan mausuf, tarkib khamsata asyara, itu tarkib khamsata asyara sudah lewat kan, dalam bahasan apa yang sudah lalu itu, la nafiyah lil jins kan, ya. Ya, sehingga bagaimana mabniyah kalau seperti ini? Harakatnya muqaddarah, sehingga kalau ditarkib dengan tarkib khamsata asyara, maka Zaidabna, Zaidabna ini mabni dua-duanya. Ya. Mabniun, mabniul juz'aini. Ya. Dua bagiannya mabni. Ya. Kemudian yang berikutnya, alasan ketiga, wa imma al-iqhami al-ibn, bisa juga dibawa kepada arahan yang ketiga ya Zaidah ibna, yaitu al-iqhami al-ibni, jadi ibnnya dilebur. Ibnnya dilebur. Sehingga hilang dia, dilebur kepada yang sebelumnya dan setelahnya hilang. Wa imma ala iqhami al-ibn wa idafatu wa idafati Zaidin ila Said, sehingga setelah dilebur dimasukkan ibnnya di antara dua isim ini, maka Zaidnya diidafahkan kepada Said. Wa idafatu Zaidin ila apa? Amr ya, ya ila Amr. Kenapa demikian di ikham bisa? Lianna abi syakhs, karena abi syakhs kan kayak Zaid ibn Amr, bapaknya mana? Amr ya. Abi syakhs bapaknya seseorang, tajuzu idafatuhu ilaih, boleh seseorang untuk didofahkan kepadanya. Li'annahu mulabisu, karena dialah penyebab adanya si anak ini. Sebutkan dalam at-tashriha nanti dalam i'rabnya. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, yang alasannya di fathah karena diitba' dengan yang setelahnya ibn, maka Zaid munada. Ya. Qudira dhammuhu, ditakdirkan dhammahnya di situ. Li fathati, saya salin dari Al-Hudhari, di situ tertulis li fathati itba'ihi, karena fathah itba'nya. Li ibn, ya li ibn. Wa ibn sifatuh, sedang ibn sifatnya. Jadi kayak gitu kata Al-Hudhari. Zaid bin Munada qaddira dhammuhu, li fathati itba'ihi li ibn, kemudian ibn sifatnya mansub bil fathah al-zahirah, karena dia apa? Karena dia mudhaf, karena dia mudhaf kan mansub mu'rab. Kemudian kalau yang kedua, ya Zaid bin, apa penakdiran yang kedua? Ditarkib ya, apa? Zaid dengan ibn, seperti tarkib apa? Khamsata asyarah, dijadikan seperti satu kata. Maka Zaid bin itu munada, ya munada Zaid bin. Wa dhammuhu muqaddar ala ibn, dan dhammahnya ditakdirkan di atas ibn. Li harakatil bina at-tarkibi, karena harokat bina tarkibi. Munada wa dhammuhu Zaid bin, munada wa dhammuhu muqaddar ala ibn li harakatil bina at-tarkibi. Kemudian kalau yang kedua bagaimana? Ya Zaida Amrin ya berarti ya. Didhafahkan kan? Ya Zaida Amrin berarti. Munada, Zaid munada mansub li dhafatihi ila Sa'id, karena dia didhafahkan kepada Sa'id. Walafdu ibn muqham bainahuma, sedangkan lafad ibnnya dilebur di antara keduanya. Ya, lafad ibnnya tidak ada mahal. Ya, seperti itu. Bisa dipaham ini? Ya. Itu wal-fatih itba'an. Wal-fatih itba'an. Ada yang mengatakan juga, mu'rab juga. Ada. Fahamnya itba' maknanya ya. Diitba' dengan yang setelahnya ibn. Ya itu kalau antum ambil atau cukupkan alasan ini ya. Ya sudah enggak terlalu pusing. Ya. Sebagaimana Ibn Malik dan At-Tasil hanya menyukupkan dengan alasan ini. Itba'annya ini diitba' kepada harokat isim yang setelahnya, karena isim yang setelahnya awalnya sukun, dan sukun tidak menghalangi untuk yang sebelumnya diitba' kepada yang setelahnya. Nahu ya Zaid bin Amrin. Ya Zaid bin Amrin. Ya harfu nida mabni ala sukun. Wadi juga dikatakan nabat senanaba fi'lihi. Kemudian Zaida munada mansub. Iya. Kalau antum jadikan mu'rab. Tapi kalau antum jadikan mabni, Zaida mabni al-fat. Iya. Atau seperti yang disebutkan tadi pada yang pertama, i'rabnya bagaimana? Zaid munada kudiro bammuhu gitu. Ditakdirkan dhammahnya. Ya Zaida munada. Ya, qaddira dhammuhu, dhammahnya ditakdirkan saja. Ya. Adapun ibn sifat. Ya, dari Zaid. Karena Zaid pada mahalnya nasab, maka ibn sifatnya dinasabkan. Insyaallah saya. Kemudian dia mudhaf, amr mudhaf ilaih. Wajibu hazfu alif ibn. Kemudian bahasan berikutnya. Kalau tadi bahasan tentang apa? Harokat alam. Yang disifati dengan ibn, yang ibn disantarkan kepada alam. Boleh dengan dua sisi. Bahasan berikutnya dari sisi penulisan. Wajibu hazfu alif ibn. Wajib membuang alif pada ibn. Walhalatu hadhihi khatton, ketika keadaannya seperti ini dari sisi tulisan dibuang. Nah, keadaannya ya sudah lewat tadi. Munadanya alam disifati dengan ibn atau ibnah, didhafahkan kepada alam, tidak dipisahkan antara munada dengan sifatnya dengan pemisah dan seterusnya. Dibuang. Dan itu umum sifatnya, sawa'un kana dzalika fi nida au ghairi, sama saja itu terjadinya pada nida ataupun selain nida. Ya, hadza misalkan Muhammad ibnu, hadza Muhammad ibnu Zaidin misalkan. Ini buang alifnya darinya. Fi nida'i ghairihi illa idza waqa'a fi awwali satr. Kecuali kalau dia datangnya di awal baris, maka ditulis apa alifnya ataupun hamzahnya. Fatathbut atau fatuthbat al-alif kitabatan. Kalau di awal satr, di awal baris, maka alifnya ditulis. Ya. Yang perlu ditambahkan juga, wakadha yajibu hafu tanwin minal ismil mausuf ibn. Demikian pula wajib membuang tanwin dari isim yang disifati dengan ibn. Wajib dibuang tanwinnya. Sa'un kana munada, kana musil atau kana masal, sama saja pada bab munada, sebagaimana contohkan tadi, enggak ada tanwinnya. Ya zaidubna. Au ghairi munada, seperti ataupun pada selain munada. Seperti contoh hadza Muhammadu bin Shalih. Jadi apa? Alif jadi buang dan apa? Tanwinnya juga dibuang, kecuali kalau di awal baris maka alifnya ditulis. Misalnya Muhammad ibn Shalih akhuna misalkan ya, di awal itu kan ya. Kemudian juga berarti kalau syarat-syarat tadi hilang, maka bagaimana? Wajib di dhammah. Tadi yang syarat-syarat yang telah disebutkan agar munada yang ala mufrad tadi boleh dengan dua sisi, ada lima kan? Iya. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka ketika itu wajib dhammah. Contoh ya. Ya rajulu ibnu Muhammadin. Ya rajulu ibnu Muhammadin. Rajulu di sini munada apa? Nakirah maksudah. Wahai seorang laki-laki yang anaknya Muhammad. Wajib di dhammah rajulu, tidak boleh rajul. Apa kira-kira syarat yang hilang di sini? Munadanya rajulu bukan alam. Contohnya lagi, wahai Zaidu al-Fadilu. Wahai Zaidu al-Fadilu. Kenapa ini? Karena di sini sifatnya dengan selain ibn ya. Ya Zaidu al-Fadilu, sifatnya bukan dengan ibn. Ya. Kemudian ya Khalidu al-Fadilu ibnu Umar. Dipisahkan di sini antara munadanya Khalid dengan sifatnya ibn dengan pemisah al-Fadil sifat. Kalau wa ya Shalih ibnu akhina, apa itu yang hilang syaratnya? Ya Shalihu harus ini. Ibnu akhina enggak boleh Shalih. Kenapa? Karena diidhafahkannya ibn bukan kepada alam, akhina, ibnu akhina. Juga yang saya tambahkan di situ, idza tawassatat, ini masih berkait dengan penulisan alif pada ibn, ada di sana tempat di mana harus ditulis hamzahnya. Idza tawassatat lafdhu ibn 'alamaini, apabila ibn berada di tengah-tengah antara dua alam, az 'alamaini as-sani laisa abun mubashir, yang keduanya bukan bapaknya langsung gitu, kakeknya misalkan atau buyutnya. Di situ terusnya abunnya bukan asani laisa aban mubashira ya, mungkin seperti itu maksudnya sih, asani laisa aban mubashira lil awal. Ataupun awla qabun, atau yang keduanya laqab lahu bagi yang pertama, awla qabun lahu. Fa innal hamzah tusbat, maka hamzah ditetapkan, wala tasqut, tidak digugurkan. tathbut wala tashut. Jadi apabila ada lafaz ibn di tengah-tengah antara dua alam dalam keadaan, ya setelah ibnnya bukan bapak dari yang sebelumnya secara langsung, bukan bapaknya langsung gitu ya, kakeknya kan karena disandarkan pada kakeknya atau buyutnya, maka dikasih hamzah ibn. Atau yang setelahnya itu laqab, iya, maka hamzahnya ditetapkan, tidak digugurkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Syarat nomor tiga, mudhafan ila alam. Ya, sebenarnya disebutkan juga dalam syarah. Paham ini? Pembahasan. Wa nahwa zaidin dhumma waftahan waftahanna min nahwi azaidu bina sa'idin la tahin. Ya, dhumma atau fathah lah. Contoh zaid, pada semisal contoh harus persis seperti ini. Azaidun ibna sa'id, azaidu ibna sa'id. Ya, munadanya alam disifati dengan ibn, dan ibnnya diubahkan kepada alam, dan tidak ada pemisah antara munada zaid dengan sifatnya ibn. Kalau dipisahkan harus di Bommah Azaidu Al-Fadilu misalkan. Ya, Al-Azaidu Al-Fadila, ya. Al-Fadila. Ah, yang ketiga lah. Mana tadi? Ya, li fathatil ibn izil hajizu bainahuma sakinun fahuwa ghairu hasin. Hawa ghairu hasin. Gimana, Tuan? Nomor tiga. Yang tadi, lanjutan tadi, Tuan. Hah? Itbaya. Satu, dua, tiga, ya. Wa imma ala iqhami al-ibn wa idhafati zaidin ila sa'id. Dilebur, ya, dimasukkan aqhama yuqhimu, dimasukkan, dilebur, dimasukkan ibn, dimasukkan ibnnya di antara keduanya. Kemudian wa idhafati zaidin ila amrin, berarti, dan idhafakan zaid kepada amr, berarti bacanya beda ya, ya zaida amrin gitu. Jadi kalau contohan aja, misalnya seperti ya, Zaid dikasih ibnu Muhammad. Muhammad ini bukan bapaknya dia, tapi kakeknya, gitu. Atau buyutnya, kadang-kadang seperti itu. Contohan aja. Ahmad, ya ada berarti. Karena di situ bukan, ya bukan bapaknya kan? Ahmad ibnu Hambal, berarti kasih alif, gitu. Ya, lanjutkan ya. Ya tadi dikiaskan dengan ibn juga ibnatu ya. Ibnatu ya Hindu ibnata Asimin, atau ya Hinda ibnata Asimin. Ya. Kemudian ibnatu saja yang ditetapkan. Karena itu yang datang pada fasihil kalam. Bentar. Afan keliru, bukan itu. Yang sering dipakai, ada pun yang pakai ta itu jarang ditemukan. Pakai binta dalam munada ya. Dalam munada. Atau alasan yang lain, wal fathu itba'an, itu di antaranya kenapa di fathah untuk mengitba', karena mengitba' dengan yang setelahnya karena mura'atan lil ma'thur min fasihil kalam, karena melihat adanya nukilan gitu pada kalam yang fasih. Jadi boleh dengan dhammah, itu yang asalnya kan dengan dhammah mabniyah ya kan. Boleh juga dengan fathah. Kenapa? Karena mura'atan lil ma'thur, karena ada gitu nukilan min fasihil kalam. Kemudian bagaimana cara membawa i'rabnya tadi sudah dilewatkan ataupun alasannya sudah dilewatkan. Dan dia dalam dua keadaan ini pada mahalnya nasab semua, ya. Ya Zaidu, ya Zaida ibn Amrin pada mahalnya nasab semua. Cuma yang pertama ya Zaidu mabniyah di atas dhammah, yang kedua di atas fathah. Ya. Ada catatan nomor 3 nih ya. Oh, belum baca ya ininya matanya. Kemudian wadhammu in lam yalil ibnu alama aw yalil ibna alamun qad hutima wadhamm dan dhammah in lam yalil ibnu alama apabila ibn tidak datang setelah alam aw yalil ibna alamun qad hutima ya atau alam ya datang setelah ibn maka qad hutima dhammahnya dhammahnya telah dipastikan telah diharuskan diwajibkan. Wadhammu in lam yali al-ibnu alama dhammah apabila al-ibn tidak datang setelah alam ya. Atau alam datang setelah ibn yani atau alam tidak datang setelah ibn gitu ya. Karena yali di sini ma'tufnya ke mana? Kepada yali yang pertama kan? Ma'tuf al-fi'l ala al-fi'l. Iya, ma'tuf al-fi'l ala al-fi'l sehingga terjemahannya dan dhammah dhammah itu qad hutima telah diharuskan telah diwajibkan kapan in lam yali illa ibnu alama apabila ibn tidak datang setelah alam atau apabila alam tidak datang setelah ibn begitu matufnya fi'il kepada fi'il paham enggak dhammah diwajibkan qad hutima diharuskan itu khabarnya qad hutima khabarnya dhamm apabila ibnnya tidak datang setelah alam atau alam tidak datang setelah ibn. Wajib apa? Dhammah. Tergambar kan? Apa kira-kira contohnya? Ibnnya tidak datang setelah alamnya tadi sudah. Ya rajulu. Ya kan? Ya rajulu ibna amrin misalkan. Atau alamnya tidak datang setelah ibn. Ya zaidu ibna akhina itu kan tergambar kan yang tadi ya saya belum bawakan ininya syahid dari syairnya itu yang boleh dengan dua sisi itu di sini Asy'ari juga tidak membawakan syahid dari syair yaitu bolehnya dua sisi pada munada alam yang disifati dengan ibn yang didhafahkan kepada alam syahidnya diantaranya ucapan penyair ya hakamu boleh ya hakamu dan ya hakama riwayat dengan dua sisi ya hakama ibn al-mundir ya hakamu atau ya hakama ibn al-mundiri ibn al-jarud suradiqul majdi alaika mandud atau kalau mau diharokat dihidupkan ya hakamu ibn al-mundiri ibn al-jarudi صرادق المجد عليك عليك ممدود وهي حكم ابن المنذر ابن الجارود صرادق itu aslinya adalah al-khiba kemah kemah kemuliaan telah dijulurkan kepadamu maksudnya kemuliaan ya telah sampai kepadamu ya hakamu ibn al-mundir ibn al-jarud suradiqu al-majdi alaika mamdudu ya nah, kita kembali wadhammu in lam yalil ibnu alama aw yalil ibna alamun qad hutima ay idha lam yaqa ibn ba'da alam yakni apabila ibn tidak datang setelah alam aw lam yaqa ba'dahu alam atau tidak datang setelahnya alam wajib dhammul munada maka ketika itu wajib dhammah munadanya wajib memabnikan munadanya di atas dhammah saja wamtana fathuh tidak boleh dimabnikan di atas fathah famisalul awal contoh yang pertama ya hulamu ibna amrin Ya Hulamu Ibna Amrin wa ya Zaidu Al-Zarifa. Ya wa ya Zaidu Al-Zarifa Ibna Amrin. Misal usahanya, contoh kedua, yaitu apa? Setelahnya bukan alam. Kalau tadi sebelum ibn, bukan alam. Ya hulamu. Ya, ya. Kalau yang kedua ini apa? Ya. Setelah sebelum ibnnya bukan alam juga, sama ya. Ya Zaidu Al-Zarifa ibn Amr. Sebelum ibnnya bukan alam. Ini mungkin mewakili ya semuanya ya. Dengan dua ini aja sudah keluar itu yang pemisah-pemisah itu. Ya kan? Nggak usah disebutkan lagi pemisah. Otomatis. Ya. Ya Zaidu Al-Zarifa ibn Amr. Ini juga wajib untuk di fathah adi dhammah. Ya Zaidu Al-Zarifa. Ya. Karena ibn tidak datang setelah apa? Alam Zaid ada pemisah. Contoh kedua yang setelahnya bukan alam. Ya Zaidu ibna akhina. Fa yajibu bina'u Zaidin 'ala dhamm, maka ketika itu wajib membinakan Zaid di atas dhammah. Pada contoh-contoh ini. Wajib ithbatu alif ibn dan wajib menetapkan alif ibnnya. Wal halatu hadhihi ketika keadaannya seperti ini. Seperti ini itu apa? Ya tadi. Sebelum ibnnya bukan alam atau setelah ibnnya bukan alam, maka ketika itu wajib ibnnya ditetapkan bersamanya apa? Alif. Tuh, sudah. Ya. Tambahkan lagi dengan tadi yang sudah lewat tadi. Ketika ibnnya di tengah-tengah antara dua alam, istilahnya bukan bapaknya langsung atau istilahnya julukan, itu juga ditetapkan wajib di situ apa? Alif. Di dalam catatan kaki disebutkan zakaruhu nama yajuzu bina'uhu 'ala dhom. Musannif menyebutkan di sini apa yang boleh binanya di atas dhom. Wa fathuhu 'ala al-itba' dan fathahnya di atas itba'. Wahual alam al-mufrad al-mausuf fi ibn, yaitu alam mufrad yang disifati dengan ibn. Walam yadhkur anna al-mukhtar al-fathu li khifati, dan beliau tidak menyebutkan bahwasanya al-mukhtar yang terpilih yang terbaik adalah di fathah karena itu yang ringan daripada ya Zaidu bin Amrin, ya lebih ringan ya Zaidah bin, ya kan, Amrin. Wahia an yakuna al-ismu mukarraran mudhafa, ditambahkan lagi di sana, loncat ya. Wadhalika 'inda al-Basriyyin 'inda ghayr al-Mubarrid, dan itu menurut al-Basriyyin fil al-Mubarrid ada khilaf rati. Wa thamma halun thaniyah, dan di sana ada keadaan yang kedua. Ya juzu fiha al-bina 'ala ad-dhammi wal-fath, di mana boleh dimabnikan munada 'ala mufrad tadi yang disifati dengan ibn untuk di dhammah atau di fathah 'ala al-itba', yaitu wahia an yakuna al-ismu mukarraran mudhafa, ketika isimnya mukarrara diulang penyebutannya dan diidhafahkan. Ka qaulik, seperti ucapanmu. Ya Zaidu Zaida akhina, boleh ya Zaidu Zaida akhina, boleh ya Zaida Zaida akhina. Ad-dhammu fihi akthar, hanya saja dhamma padanya itu lebih banyak. Wasani yang kedua, yaitu Zaid yang mansub itu ya Zaida. Atu bayan, ataf bayan, melihat mahalnya. Zaid nasab, maka apa fayanya ikut mansub. Au badal bi idmariya, atau dia badal, berarti kalau badal dengan mengidmarkan ya, karena badal adalah pada niat mengulang amil. Atau dia dijadikan sebagai maf'ul bih, berarti a'ni Zaida akhina. Fa in kana maftuhan, adapun kalau dibaca fathah, kalau tadi kalau dibaca dhamma ya. Kalau dibaca dhamma ya Zaidu Zaida akhina, i'rabnya bisa di i'rab Zaid yang kedua apa bayan atau badal. Ya, dengan mengidmar ya ataupun a'ni bisa juga badal atau apa fayan. Ya bukan maful dia. Ah, kemudian kalau di fathah bagaimana i'rabnya? Ya Zaida, Zaida akhina. Fa in kana maftuhan, kalau Zaid di fathah, Zaid yang pertama itu ini bahas, ya Zaida. Zaid yang pertama di fathah, fa huwa mudhafun lima ba'da tsani, maka berarti dia diidhafahkan kepada isim yang setelah Zaid yang kedua, berarti akhina. Wasani, adapun Zaid keduanya, Zaidun bainahuma, ditambahkan saja Zaidah saja di antara keduanya. Ya. Paham ini? Silang-ulang ya. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jelas ini. Wadhammu in lam yalil ibnu 'alama aw yalil ibna 'alamun qad hutima. ya. Apanya? Ya, memang ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan mu'rab. Apa? Maksudnya? Arabnya gitu ya. Jadi kalau ada sebagian mengatakan mabni di tempat yang lain, ada lihat i'rab. Fa'alal awal i'rab katanya. Wa'ala tsani bina. Ada yang mengatakan demikian. Tapi di tempat yang lain, di kitab syarah yang lain, bina fathahnya. Ya, fathah bina. Tapi Allah alam sepertinya bina ya, lebih dekat. Ya, bina di atas fathah. Untuk menyesuaikan dengan setelahnya. Mahalnya semuanya nasab maf'ulun bih. Nah, kalau ikham itu mu'rab dia. Kalau di ikham yang ketiga itu mu'rab. Jadi yang pertama kedua mabni semua sepertinya. Kalau yang ketiga nah itu mu'rab. Karena diidhofahkan kan idhofah sebab i'rabnya munada. Kalau yang pertama kedua tidak diidhofahkan. Kalau yang pertama menyelaraskan harokat yang setelahnya, yang kedua ditarkib jadi satu kata. Yang ketiga diidhofahkan. Ya. Anda mau diulang? Ya, Ki, mana masih bingung, Ki? Ya. Ya, asani ya itu ya. Jadi contoh ya Zaidu, Zaida akhina, Zaid boleh dengan dua sisi. Zaidu boleh, Zaida boleh. Kenapa? Karena Zaidnya diulang dan didhofahkan. Ya. Kalau dibaca dhamma ya Zaidu, maka boleh dengan dua sisi i'rab. Maksudnya Zaid yang keduanya. Kalau dibaca ya Zaidu, Zaid akhina, Zaid yang kedua boleh di-irob dengan dua sisi irob. Yang pertama atofayan Zaida, karena dia atofayan dari Zaid yang mahalnya nasob, maka dia nasob Zaidanya, net mahalnya ya. Ya. Kemudian bisa juga badal, badal Zaid yang kedua badal dari mahalnya Zaid yang pertama, maka dia mansub. Ya berarti penaktirannya ya atau a'ni katanya. Nah sekarang kalau dibaca ya Zaida, mabni di atas fathah ataupun bukan mabni dia. Kalau dibaca Zaida bagaimana? Nah, kalau dibaca Zaida, ya maka dia Zaida itu mudhaf, mudhaf ilainya akhina. Adapun Zaid yang kedua itu Zaidah tambahan saja untuk taukid, tidak mempengaruhi. Sehingga dia tidak dikatakan ya tak taukid aja lah. Untuk taukid saja Zaidah. Untuk taukid takut lafzi berarti ya. Ya. Paham enggak? Ya, yang lain. Lanjut. Hah? Paham? Wadmum awin sib maddiraran nuwina mimma lahu istihqaqu dhammin buyyina. Wadmum awin sib dhammah atau nasabkanlah. Kalau dhamma berarti apa? Mabnikanlah di atas dhamma. Wansib berarti mu'rab. Ya, nasabkanlah. Mabtiraran nuwina. Apa yang ditanwin karena terdesak, karena darurat. Ya. Mimma lahu istihqaqu dhammin buyyina. Dari lafaz-lafaz yang dia memiliki hak mabni di atas dhamma. Dari apa-apa yang ia memiliki hak, ya, dhammah. Buyina, dimabnikan di atas dhammah. Ya. Maaf, paham gak ini? Dhammah, berarti mabnikanlah di atas dhammah atau nasobkanlah. Apa itu? Isim. Munada. Yang ditanwin karena terdesak. Karena darurat. Ya. Mimma, ya. Ma di sini dijelaskan oleh min. Apa yang ia ditanwin karena terdesak dari apa-apa yang ia ataupun dari lafaz-lafaz munada yang ia memiliki hak untuk mabni di atas dhamma. Maksudnya itu dhammin buyina. Ya. Yang berhak untuk mabni di atas dhamma itu apa saja sih? Alam, mufradun alam sama nakir maksudah. Ini haknya apa? mabni di atas dhammah. Iya. Tapi kalau darurat dikasih dhammahnya kasih tanwin enggak? Tidak. Tapi kalau darurat boleh ditanwin dan dinasobkan. Dan darurat itu terjadinya pada apa? Syir-syir ya. Paham ini? Dhammah atau nasobkanlah lafaz-lafaz munada yang ditanwin karena terdesak dari lafaz-lafaz yang iya memiliki hak dhammin bun buyina. Buniya panasnya salah kan. Tadi buyina bacanya. Buyina ya. Tadi saya buniya sih ya. Dari lafaz-lafaz munada yang memiliki hak dhammah buyina. Yang dhammah yang buyina dijelaskan. Ya. Atau yang telah dijelaskan. Ya. Memiliki hak mabni di atas dhammah yang telah dijelaskan. Kita lewat kan? Taqaddama annahu idza kana al-munada mufradan ma'rifatan aw nakiratan maqsudah. Telah lewat penjelasan bahwasanya apabila munada itu mufrad ma'rifah atau nakirah maqsudah, maka yajibu, jawabannya idza, wajib untuk munada tersebut yang mufrad ma'rifah atau nakirah maqsudah mabni di atas dhammah. Sudah lewat. Iya. Wa dzakara huna annahu idza turra syair ila tanwin hadha almunada kana lahu tanwinuhu wa huwa madmum. Dan beliau di sini menyebutkan ya bahwasanya apabila seorang penyair terdesak terpaksa untuk menanwin munada ini yang seharusnya tidak boleh ditanwin, kana lahu tanwinuhu wa huwa madmum, maka silakan boleh baginya untuk menanwinnya dalam keadaan niat dhammah. Kalau antum mau bikin syair, aduh ketukannya ini kalau ditanwin ini enggak pas lah ditanwin ya. Wazannya kurang pas misalnya. Wa kana lahu nasbuh, dan boleh juga untuk dia menasobkannya. Kalau saya belum sempat menuliskannya ya. Ada pendapat yang mengatakan lebih bagus nasob masalah si bawah ya. Yang mengatakan lebih bagus dhammah. Ada yang menyatakan lebih bagus dhammah ditanwin, ada yang mengatakan lebih bagus fathah ditanwin. Kalau Ibnu Malik kan sangat rinci. Kalau pada nakir maksudah lebih bagus dhammah ditanwin daripada fathah ditanwin. Al-Muhim boleh lah ya. Makanya saya enggak tulis, enggak terlalu ini sih penting sepertinya. Wa qad warada as-sama'u bihima, dan telah datang nukilan dari Kalamul Arab ya yang menjelaskan keduanya, yang menyebutkan keduanya. Mabni di atas dhammah ataupun di dhammah bersama tanwin, di fathah bersama tanwin. Ya. Faminal awal qauluh, maka termasuk yang pertama. Contohnya adalah ucapan penyair. Yang pertama maksudnya apa? Menanwin. Ya. Munada yang di dhammah yang haknya dia bina di atas dhammah tanpa tanwin. Ya, contohnya adalah salamullahi ya matarun 'alaiha wa laysa 'alaika ya matarus salam. Ini kisahnya seorang penyair menyenangi mencintai seorang wanita. Ya, kemudian tiba-tiba si wanita tersebut orang tuanya menikahkannya dengan orang lain namanya Mator. Kecewa berat dia. Akhirnya keluar ya syairnya. Salamullah ya Matorun 'alaiha. Keselamatan dari Allah wahai Mator, saingannya ini. Ya 'alaiha, kepada si wanita itu yang dia cintai. Ya. Walaysa 'alaika ya Matorus salam, adapun engkau wahai Mator tidak ada keselamatan bagimu. Cepat mati engkau. Di sini mana syahidnya? Matorun, ya Matorun. Ya. Di tanwin, ya darurah. Ya. Aminasani qauluh, dan di antara contoh yang kedua adalah ucapan penyair, yaitu apa? Menasobkannya. Ya, menasobkannya. Kalau tadi memabnikan di atas dhammah bersama tanwin. Kalau yang kedua menasobkan. Mu'rab berarti ya. Mu'rab berarti. Ya. Contoh ucapan penyair dalam Al-Wazan Al-Khafif. Dharabat sadruha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqadka al-awaqi. Ini di antara contoh kekurangan akalnya kaum wanita. Kekurangan akal kaum wanita. Ketika melihat sesuatu yang ajaib, ya dia memukul sesuatu. Apa itu dalam ayat Al-Qur'an? Fasokat wajha, ya. Faqalat ajuzun aqim. Ya darabat sadruha ilayya wa qalat. Si wanita itu memukul dadanya sebagaimana kebiasaan wanita, ya. Mungkin di daerah tersebut atau di waktu tertentu. Barangkali di sana ada kebiasaan yang lain, manting gelas. Darabat sadruha ilayya, ia memukul dadanya. Ilayya ini minni, karena sebab aku. Wa qala, dan berkata, ya Adiyan, wahai Adi, laqad waqadkal awaqi, sungguh. Ya, engkau telah dijaga oleh banyak penjaga-penjaga. Ya, di situ disebutkan penjelasan jadi si wanita ini mengucapkannya muta'ajibatan. Ya, qalatha muta'ajibatan, qalathu muta'ajibatan min najati. Ia ucapkan bashir ini karena rasa kagum min najati, dari keselamatanku. Ma'ama laqitu min al-hurubi, bersama apa yang aku dapati di medan perang yang banyak, ya. Ala adatin nisa min darbi sudurihinna inda ta'ajub, sesuai dengan kebiasaan kaum wanita, yaitu memukul dada-dada mereka ketika merasa ta'ajub atas sesuatu, ya. Masya Allah, perang berkali-kali gak apa-apa, selamat terus, ya. Kagum dianya. Ini orang Arab terjaga bahasanya, kaum wanitanya dan laki-laki dahulu, ya. Arab apa? Arab Badu, ya. Sampai-sampai Ibnu Abbas sendiri ketika sebagaimana sebutkan dalam tafsir itu, kan belum tahu makna fatara itu apa gitu. Tiba-tiba mendapati ada dua orang Arab Badui bertikai atas satu sumur. Masing-masing mengatakan ana fatartu, fatara itu yang membuat pertama kali, ya. Dari situ fasih bahasanya, sehingga kita ambil sisi lughahnya tanpa kita memikirkan kandungannya, sekedar tahu artinya saja. Waqot itu waqayaqi. Wiqayah, jamaknya wawaqi aslinya, cuma diganti wa'nya menjadi hamzah, awaqi. Paham ini? Lanjut. Jadi kalau darurah syi'riyah boleh untuk apa? Menambahkan tanwin pada munada yang mabni di atas dhammah. Ya. Boleh juga untuk apa? Memansubkannya berarti mengi'rabnya padahal dia mabni, ya adiyan. Kemudian وبالضرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض وبالضرار خص جمع يا وأل dan karena terpaksa dihususkan pengumpulan ya dan al. Aslinya enggak boleh munada yang beral kemudian huruf nida datang ya. Ya. Kecuali bersama lafaz Allah, maka ini tidak ittirar. Ya Allah, sebagaimana akan disebutkan nanti berapa lughahnya. Dan juga wa mahyi wa mahkil jumal. Jumlah yang dihikayatkan, ada orang namanya jumlah. Ada orang namanya ar-rajulu muntaliq. Ya ar-rajulu al-muntaliq, ya ar-rajulu muntaliq. Ya, paham enggak? Jadi bidrar, karena darurat terpaksa dihususkan bolehnya mengumpulkan ya huruf nida dengan munada yang beral kecuali bersama Allah. Ini bukan darurah. Juga kecuali ketika munadanya adalah mahkil jumal, jumlah yang dihikayatkan, jumlah yang sudah dijadikan nama, ini pun bukan darurah. Masa kalau ada orang namanya apa? Tadi kan ar-rajulu muntaliq enggak boleh dipanggil ya ar-rajul. Apa panggilannya berarti? Ya. Wal aktsar, adapun bersama Allah seringnya dengan mim diganti apa? Ya-nya dengan mim. Allahumma bita'widi, dengan mengganti ya-nya dengan mim. Wa syadza dan syadz, ya, jarang dalam penggunaan. Ya Allahumma fi qaridi, qarid itu fa'il bermakna makrud. Dari qaraddu syai', saya menggunting, memotong sesuatu, qata'tuhu. Qarid ini yang dimaksud dengan ada syi'r. Syi'r. Kenapa? Syi'r disebut dengan makrud, sesuatu yang dipotong-potong. Liqtita'ihi minal kalam, karena dia dipetik dari kalam. Dipetik-petik-petik, disusun jadi apa? Kalam. Mungkin nanti sebelum bikin syi'r, kalamnya dulu. Ah, ini saya mau mengungkapkan ini. Pakai nasar saya itu bikin. Ini ya. Paham ini? Hah, tahu gak makannya? Kalau ada yang belum tahu, tanyakan. Ada yang perlu dibaca, misalkan i'rabnya kita baca. Qarid. Ya, qarid itu fa'il ma'nai maf'ul. Seperti apa itu? Jarih, majruh. Iya. Bima'na maf'ul min qaradtu asy-syai'a qada'tuhu summiya bihi asy-syi'ru liqtita'ihi min al-kalami. La yajuzu jam'u baina harfi nida' wa al, tidak boleh mengumpulkan antara huruf nida, semuanya huruf nida, dan al. Fi ghairi ismillahi ta'ala, pada selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma summiya bihi minal jumal, dan juga selain jumlah yang dijadikan nama. Illa fi darurati syi'ri, kecuali pada darurah syi'r, maka itu boleh. Ad-darurah tubihul mahdurah. Lihat catatan yang nomor tiga. Hadhihi thalathu halat, inilah tiga keadaan. Warabi'ah, dan yang keempat. Nida usmil jinsi al-musyabbah bih, nidanya isim jenis yang diserupakan dengannya. Al-madhkur wajhu syibhi. Nida ismil jins al-musyabbah bih al-madhkur, yang disebutkan sisi keserupaannya. Contoh, yal asadu syaja'atan. Di sini mana munadanya? Itu al-asad, isim jenis dimasuki al. Kemudian disebutkan setelahnya sisik serupanya dengan apa? Yal asadu syaja'atan, wahai macan, keberaniannya. Maksudnya kepada orang, bukan ke macan. Masa aja ngomong macan? Boleh itu. Yal asadu syaja'atan. Sebutkan dalam tafsir juga, kata Ibnu Malik, di ismul jins idza kana musyabbah musyabbahan bi, isim jenis apabila diserupakan ya dengannya sesuatu yang lain. Contoh, yal asadu syiddatan aqbil, ini juga sama, boleh dimasuki al. Lianna taqdir, ini lebih jelas lagi, maka saya tambahkan, karena takdir dari ucapanmu yal asadu syiddatan ya misla al asadi, wahai orang yang seperti singa ya, syiddatan, kerasnya. Fahudhifa misl, dibuang misl, wa uqimal mudhafu ilaihi muqamah. Kemudian mudhaf ilaihnya diposisikan pada posisi mudhaf misl yang dibuang. Falam yadkhul ya fil haqiqah ala al, sehingga hakikatnya al tidak masuk, atau ya tidak masuk ke al. Dan dalam catatan disebutkan orang-orang Baghdad membolehkan pengumpulannya dengan al pada nasr. Ada yang membolehkan juga ya. Tapi yang melarangnya biasanya itu yang lebih hati-hati ya, jarang didapati. Contoh dalam ucapan penyair, fayal hulamani alladhani farra iyyakuma an tuqibana syarra, wahai dua orang laki-laki yang kabur, hati-hati kalian dari menimpakan kepada kami kejelekan. Aqaba yuqib, mengiringi kami dengan syarra, kejelekan. Jadi iyyakuma itu mansub ala tahdzir, karena tahdzir dibuang fiilnya. Ini uhadzirukuma, uhadzirukuma dibuang fiilnya uhadzir, maka dhamirnya yang mutasil menjadi munfasil. Wa amma nasmillahi ta'ala wa mahkil jumal fayajuz, adapun mengumpulkan ya ataupun huruf-huruf nida yang lain, bersama Allah hanya ya saja ya, kalau bersama Allah hanya ya, mengumpulkan huruf nida ya bersama nama Allah ataupun bersama mahkil jumal, jumlah yang dihikayatkan, jumlah yang sudah dijadikan nama seseorang, maka itu boleh. Contoh, ya Allah biqat'il hamzah, sisi yang pertama dengan hamzah qat'i, ya Allah. Alasannya li'annaha li'adami mufaraqatiha lahu sarat ka juz'in minal kalimah falam tuhdhaf fin nida' wa hina idzin tathbutu alif alifu ya'in wujuban. Cepat tulisnya. Li'annaha li'adami mufaraqatiha, kenapa di situ dikasih hamzah qatri? Itu sisi yang pertama, lugha yang pertama, ya Allah. Li'adami mufaraqatiha lahu, karena dia tidak pernah meninggalkannya. Sarat ka juz'in minal kalimah, sehingga jadilah ia seperti bagian dari kalimat. Falam tuhzafin nida, dan tidak boleh dibuang pada nida. Wahina idzin tathbut, ketika itu tetap alifu ya, alifu ya'in, alif ya'nya tetap gitu. Ya Allah. Wujubah, secara wajib. Jadi kalau Allah jadi kasih hamzah qat'i, maka alif pada ya'nya harus ditetapkan. Ya Allah. Bukan ya Allah. Kadang kita kan gitu ya. Ya Allah. Ya Allah. Yang kedua, wa wasliha atau hamzah wasal, nadharan li asliha, kalau di hamzah wasal karena melihat asalnya. Karena tadi yang pertama Allah kan baca a terus ya kan, hamzah dibaca a terus sehingga hamzah qat'. Ada pernah sempat bahas ini. Nadharan li asliha, kalau dibaca dengan hamzah wasal, maka itu karena melihat aslinya. Tafbut alif ya, ini boleh dengan dua sisi. Kalau apa? Hamzahnya pada Allah itu hamzah apa? Wasal. Sisi yang pertama alifnya ditetapkan, alifnya, alif ya-nya ditetapkan. Ya Allah gitu ya. Ya Allah gitu. Au tuhdzaf atau dibuang. Ya Allah berarti ya Allah. Ada ya Allah, ada ya Allah, ada ya Allah. Kalau hamzahnya pakai hamzah wasal, boleh dengan dua sisi. Yang pertama iya-nya ditetapkan bersamanya alif, ya, ya Allah berarti ya. Atau dibuang alif pada iya-nya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu. Kemudian wataqulu fi man ismuhu ar-rajul muntaliq, kemudian kau panggil dengan kepada orang yang namanya ar-rajul muntaliq. Ya. Ya ar-rajulu muntaliqun aqbil. Wahai ar-rajulu muntaliq aqbil. Ar-rajulu muntaliq yang jadi terjemahan itu nama orang. Ya ar-rajulu muntaliq aqbil. Ya. Ya, sebelum dilanjut kita baca dulu sebentar. Sebelum kita masuk ke masan berikutnya, kita tambahkan faedah dari Al-Khubari tentang penggunaan lafaz Allahumma. Ini penting karena kita dapati ya, sering kita gadai ketika membaca kitab-kitab. Kata Al-Khudhari, tusta'mal Allahumma ala salasati aujuh. Lafaz Allahumma digunakan untuk tiga sisi penggunaan. Sisi penggunaan yang pertama adalah an-nida al-mahdh, murni untuk panggilan. Maknanya ya Allah, kama sami'ta, sebagaimana yang telah kau dengar. Sudah lewat barusan penjelasannya. Belum selesai bahkan, ya. Itu. Yang pertama itu an-nida al-mahdh. Yang kedua, an yadhkuraha al-mujibu tamkinan lil jawabi. Seorang yang menjawab pertanyaan, menyebutkan lafaz ini Allahumma, tamkinan lil jawabi, dengan tujuan mengokohkan, memantapkan jawaban yang ia sebutkan. Fi dhihni sami', di benak si pendengar. Contoh, Allahumma na'am, Allahumma na'am. Fi jawabi, sebagai jawaban dari Azaidun qa'imun, apakah Zaid sedang berdiri? Allahumma na'am. Benar, maksudnya itu mengokohkan apa? Jawaban yang antum sebutkan di benak orang yang bertanya tadi. Oh, yakin ya. Allahumma na'am. Ya. Paham ini? Tamkina lil jawabi fi dhihni sami'. Innahu Allahumma na'am fi jawabi azairun qa'imun. Yang ketiga, ini juga sering, antusta'amala, ya antum praktekan itu biar melekat ilmunya, ya. Kalau ditanya tambahkan Allahumma na'am, ini kan ada yang Allahumma na'am sih. Nah, ini kan antum murojaah itu. Kok antum berdoa sih? Saya tanya ke berdoa. Biar jelaskan, nanti melekat ilmunya. Penggunaan yang ketiga dari Allahumma, antusta'mala dalilan ala nudrah wa qillatil wuqu'. Digunakan lafaz Allahumma untuk menunjukkan nudrah, jarangnya. Wa qillatil wuqu', menunjukkan jarang dan sedikit terjadi. Aw bu'duh, atau jauhnya perkara tersebut untuk terjadi. Antusta'mal dalilan ala nudrati wa qillati alwuqu'i au bu'dihi au bu'dihi nahu. Contoh di sini beliau contohkan dengan contoh yang mudah. Ana azuruka Allahumma, ana azuruka Allahumma idza lam tad'uni. Saya akan berziarah kepadamu Allahumma idza lam tad'uni. Ya, meskipun kau tidak mengundangku. Ana azuruka Allahumma idzlam tad'uni. Jika engkau tidak mengundangku, saya akan berziarah kepadamu jika engkau tidak mengundangku. Ini ziarah itu, karena yang namanya ziarah, ma'a adami talab qalilatun. Karena ziarah tanpa diminta untuk ziarah itu sedikit. Yang banyaknya kalau diminta yang main sih sekali-kali. Ah. Kalau tidak diminta jarang. Iya. Nah itu, ana zuruka Allahumma idza lam tad'uni. Idzi ziyaratu ma'adami talab qalilah. Wa minhu, di antara contohnya adalah ucapannya muallifin, sering kita dengar ini. Ucapannya para penulis kitab, para ulama, Allahumma illa, ya kan? Allahumma illa an yuqal. Ya, untuk menunjukkan apa? Jarang terjadi. Ya, usah diterjemahkan lagi dalam ya Allah, usah. Qila wa hiya ala hadaini, dikatakan dalam i'rabnya bahwasanya Allahumma ala hadaini, atas dua penggunaan ini, penggunaan yang kedua dan ketiga. Yang kedua untuk tamkinil jawab, dan yang ketiga tadi untuk apa? Dalilan ala nudrah. La mu'rabah wa la mabniyah. Dia tidak dikatakan mu'rab, tidak dikatakan mabni. Kalau yang pertama jelas mu'rab, maksudnya mabniyah. Allahumma mabni dia sama pada mahalnya nasab. Kalau yang kedua, ketiga, tidak dikatakan mu'rabah wa la mabniyah. Kenapa? Li khurujiha anin nida. Karena dia sudah keluar dari penggunaan untuk nida. fahuwa ghairu murakkabah, sehingga dia bukanlah sesuatu yang ditarkib. Ya, fahiyah dalam keadaan dia tidak ditarkib gitu. Tidak ditarkib kan? Hanya Allahumma saja dengan setelahnya, tidak ditarkib atau yang setelahnya atau yang sebelumnya. Lakin hanya saja istazhara sabban baqa'aha 'ala nida. As-sabban membela, mendukung pendapat yang mengatakan baqa'aha 'ala nida, bahwasanya ia tetap di atas nida. Ma'a dalalatiha 'ala tamkin, bersama dengan penunjukannya kepada makna tamkin awinudrah, ada nidanya juga. Ya Allah, diterjemahkan tadi ya. Dan di situ ada makna apa? Tamkin ataupun nudrah. Fatakunu mu'rabah, sehingga mu'rab kalau demikian. Kal awal, seperti penggunaan yang pertama, an-nida al-mahab. Kemudian dikomentari oleh Al-Fudhari, walau sulima, sani diterima alasan atau apa yang disebutkan oleh siapa tadi? As-Sobban. Fayuqal, maka dikatakan innahu munada suratan falahu hukmuh. Kalau diterima, dia munada surahnya saja, bentuknya saja munada, tapi hukumnya beda. Yang kedua untuk tamkin, yang ketiga untuk nudrah, menunjukkan kepada nudrah. Seperti apa? Lan yanjah al-balid gitu ya. Orang yang sangat dulu. Illa Allahumma gitu. Dikasih Allahumma illa an yasha Allah, misalkan. Kecuali kalau kena lagi, tapi kebanyakannya seringnya al-balid ya. Atau apa? Al-kaslan gitu ya. Al-kaslan gitu ya. Lan yanjah Allahumma illa, misalnya dilanjutkan. Iya. An yu'inahu ikhwatuh, kalau teman-temannya bantu. Lulus juga. Ya, saya tercontoh lah cara di. Paham ini penggunaan Allahumma ada berapa berarti? Tiga. Yang pertama itu apa? An-nidal mahab itu hukum asalnya. Kadang keluar dari itu kepada apa? Tamkin. Ya, lil jawab fi dhihni asami, yang kemudian dalalah ala nudrah wa qillati al-wuqu'. Ya. Jadi ya, lagi ya, kalau mendapatkan Allah ya, lafadz Allahumma. Ya. Kita lanjutkan. Apa? Mu'robah atau soban? Allahumma dari mana? Oh itu. Istadhara as-soban baqa'aha 'ala nida. Berarti mu'rab. Iya, mu'rab wala pendapat ya apa? As-soban dia ada tetap makna nidanya, cuma bersama nida itu ada makna tamkin dan nudrah, mu'rab berarti. Hah? Kalau yang mabniyah gimana ya? Kenapa ke mabni? Mu'rab kenapa ke mabni ya? Ya seperti munada sih mu'rab, Allahumma. Munada mu'rab enggak? Mu'rab. Maksudnya mu'rab. Mabni maksudnya. Bukan mu'rab, mabni. Itu. Ya, mabni. Ada yang mengatakan tidak mu'rab, tidak mabni gitu kan. Ada yang mengatakan tidak mu'rab dan tidak mabni. Kapan ketika tidak digunakan untuk an-nida al-mahab. Tidak dikatakan mu'rab, tidak dikatakan mabni. Karena sudah keluar dari penggunaan aslinya. Kalau dia istilahnya digunakan untuk munada ya, mabni. Al-abdhan fi mahali nasbin. Nah itu. Kemudian kata soban, dia tetap gitu. Meskipun digunakan untuk mana tamkin ataupun nudroh, mengandungi makna nida, sehingga dia tetap apa? Dikatakan mabni. Ya. Tidak dikatakan apa? Ghairu mu'ra'ah, dia tidak dikatakan mu'ra'ah atau mabni. Ada di antara tengah-tengah itu ya. Tidak dikatakan apa? Bukan mu'ra'ah, bukan mabni, tapi kata sopan tetap dikatakan mabni. Yang lain mengatakan tidak mu'ra'ah, tidak mabni. Tadi alasan yang disebutkan. Ghairu murakkabah. Kalau murakkabah kan ya Allah, ianya untuk nida. Ya Allahumma itu nida kan. Kemudian bukan untuk nida, berarti sudah lafaz itu seperti satu kata gitu. Yang maknanya tadi untuk sekedar tamkin atau nudro. Wa syadzal jam'u bainal mim wa harfin nida, dan syadz sedikit pengumpulan antara mim dengan huruf nida sedikit. Fi qawlihi ar-rajaz dalam bait ataupun dalam wazan ar-rajaz, inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma yallahumma. Ya, sesungguhnya aku apabila ada hadas satu musibah yang datang menimpaku, akul, maka saya ucapkan yallahumma yallahumma, karena mungkin doa kan panggilin di ini semua huruf nida yang dikeluarkan meskipun sudah diganti dengan mim, yallahumma yallahumma itu. Hadzal bait li Umayyah, li Umayyah tabni Abi Salt wa zama al-ain annahu li Abi Kharash al-Hudali wa dhakar ma huwa baitan sabiqan ala baiti syahid wa huwa intaghfir intaghfirillahumma taghfir jamma wa ayu 'abdin laka la alamma. Ya. Maksudnya dia bersandar kepada Allah. Ya. Ya Allahumma ya Allahumma. Ya, sampai di sini ada yang bertanya kan? Tadi yang tanyakan bingung karena saya maksud saya ke situ cuma mengucapkannya mu'rab gitu ya. Ini ya, maksudnya mabni. Ya. Apa? Mana? Wadmum. Oh, tinggalan jauh. Wadmum awinsib dhammah atau nasabkanlah. Matiraran nuwina. Apa yang ditanwin karena sebab terpaksa, karena sebab darurat. Ya. Dhammah atau nasabkanlah. Munada yang apa? Mufradil alam atau nakira maksudah yang ia ditanwin karena apa? Darurat. Mimma lahu istihqaqu dhammin, ini dijelaskan, maknanya dijelaskan. Yaitu macam munada yang lahu istihqaqu dhammin, memiliki hak untuk mabni di atas dhammah buyyina yang sudah dijelaskan. Apanya nih? Yang belum paham. Mimma apanya? Ya itu kan ma mimma lahu istihqaqan. Kalau kita langsung terjemahkan ma-nya kepada min juga bisa itu, pada mimma. Dhamma atau nasabkanlah. Ya, munada-munada yang memiliki hak dhammah. Ya, karena terpaksa ditanwin gitu. Jadi ma min gitu kan. Bayaniyah menjelaskan ma. Matirara nuwina min. Gitu kan aja min. Ma lahu. Ma ini sebagai apa? Mafulnya. Tanaza'ahu amilan. Diperbutkan ada dua amil. Idmum dan insib. Paham kan? Ya. Yang lain? Apanya? Artinya. Ini buah kamus. Intaghfirillahumma. Jika engkau hendak mengampuni Allah, taghfir jamma, maka ampunilah seluruhnya. gitu kan? Wa ayyu 'abdin laka la alamma. Ya. Maka hamba yang mana? Yang alamma, apa namanya alamma? Alamma yang tidak berdosa kepadamu, gitu kan? Alamma fulan bidzanbi, yurid fi'lahu aw qarabahu. Siapa gitu kan? Siapa? Ya, hamba yang tidak pernah berbuat dosa kepadamu, gitu kan? Alam yang kedua lihat, alam min qalim alam fulan bidzanbi yuridun fi'lahu aw qarabahu, ya. Jika engkau hendak mengampuni Allah, ampunilah seluruhnya. Ampunilah seluruhnya. Maka seluruh dosa-dosa kami, ya. Hamba yang mana yang tidak pernah berbuat dosa kepadamu ya Allah atau menekati dosa? Ya, jelas tidak artinya? Satu bait lagi. Satu lagi tampil ya. Faslun, fasal ya. Fasal ini ma'qudun li hukmi tabi'al munada min na'atin wa ghairih. Fasal ini dipanjangkan, ditetapkan, dibikin untuk menjelaskan hukum tabi' bagi munada dari na'at dan selainnya. Selain na'at ini maksud di sini selain badal dan apun nasak, karena qorina yang datang setelahnya. Berarti apa saja yang dibahas? Na'at atau bayan selain badal dan apun nasak. Taukid, na'at, taukid, apu bayan ya. Tabi'ad dhammil mudhafa duna al alzimhu nasban ka azaidu dhal hiyal. Tabi'ad dhammi al mudhafa duna al alzimhu. Ini apa tabi'ad mansub kenapa? Li fi'lin mahdhu yufassiru ma ba'da. Ini pembahasan apa? Al Ishtighal. Ya. Maknanya alzim tabi'ad dhamm al mudhafa duna al. Ya. Ka Zaidu dzal hiyal. Haruskanlah tabi' bagi munada yang mabni di atas dhammah lafzan atau taqdira. Mabniyah terlihat pada lafaz atau pada takdir saja, Musa, Isa dan semisalnya. Saya ulangi, wajibkanlah tabi' dari munada yang mabni di atas dhammah lafzan atau takdira yang tabi' tersebut al-mudhafa sifat bagi apa? Tabi' yang tabi' tersebut disandarkan, diidhafahkan, ya, duna al dalam keadaan penyandarannya kepada selain yang beral, duna hal itu i'rabnya dzarf dia mansub tapi pada mahalnya nas, jadi habis sebagai hal. Hal dari apa? Tabi' atau hal dari dhamir yang ada pada al-mudhaf huwa. Kalau dijelaskan i'rabnya lama ya. Alzimhu haruskanlah. Alzimhu apa? Nasban tuh. Haruskanlah tabi' dari yang mabni di atas dhammah yang tabi' tersebut mudhaf bukan kepada yang beral, haruskanlah dia nasab gitu. Haruskanlah tabi' tersebut apa? Nasab. Ka'azaidu dhal hiyal asalnya lagi duna al tanpa al berarti ya. Apa yang tanpa al? Berarti tabinya ya liru. Haruskanlah tabi bagi isim yang mabni di atas dhamma yang tabi tersebut mudhaf, ya, mudhaf duna al tanpa al. ya mudhaf tanpa al. Haruskanlah tabi' tersebut yang disifati dengan sifat-sifat tersebut dilafahkan tanpa al. Haruskanlah tabi' tersebut bagi yang mabni di sumah nasban nasab. Sabi Zaidu za al hiyali. Wahai Zaid, orang yang memiliki siasat. Cerdikan. Ya, maknanya disebutin di sini. Ai idza kana tabi'ul munada al-madmum mudhafan, yakni apabila tabi' bagi munada yang mabni di atas dhammah. Gini aja ya, biasanya enggak panjang-panjang penyebutan istilahnya. Pokoknya kalau madmum mabni di atas dhammah, ya. Dhom maksudnya mabni di atas dhammah, fathah di atas fathah. Ya. Apabila tabi' dari munada yang di dhammah, maksudnya mabni di atas dhammah, diidhafahkan kepada musahibi ghairu musahibi lil al wal lam, dalam keadaan dia tidak bersama alif dan lam, wajib nasbu, maka wajib dia dinasabkan. Ya Zaidu sahib amrin. Rai idza kana tabi'ul munada al-madmum, apabila tabi' bagi munada yang didhammah didhafahkan ghairu musahibin lil alif wal lam, tidak bersama yang beralif lam, ya, maka wajib dinasabkan. Contoh ya Zaidu sahiba amrin. Adapun kalau yang dicontohkan bagaimana? Az-Zaidu dzal hiyal. Musahib lil alif wal lam tidak? Musahib ya ini Maya. Ya. Kalau yang musahib hukumnya berbeda lagi. Tidak wajib apa? Nasab berarti. Yang musahib tidak wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Nanti insyaallah akan dijelaskan. Muru'atan li mahalil munada. Wajib nasab karena melihat mahalnya munada. Mahalnya munada apa? Ya Zaidu, ya. Mahalnya apa? Nasab. Wa la yajuzu itba'uhu lilafzihi. Dan tidak boleh diitba' na'atnya dalam contoh ini sahib. Tidak boleh dia diitba' kepada lafadznya Zaid yang mabni itu. Ya Zaidu sahibu amrin, enggak boleh. Alasannya katanya li ta'dzuri bamin nida fil mudhaf, karena tidak mungkin terhalang mendhammah nida, ini munada maksudnya, fil mudhaf, pada yang mudhaf. Seandainya munadanya mudhaf, maka mungkin tidak untuk yang setelahnya tabi'nya itu dhammah. Tidak kan? Tidak bisa. Nah itu. Ya kalau munadanya di situ di dhammah, karena dia bukan mudhaf, ya mungkin. Tapi kalau munadanya mudhaf, bagaimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Saya ulangi, wala yajuzu itba'uhu lilafzihi lita'adzuri dhammin nida' fil mudhaf. Wa hadha idha kanat idhafatuhu mahdoh. Ini kalau idhafanya mahdoh. Idhafah mahdoh nama lainnya apa? Idhafah apa? Ma'nawiyah. Idhafah ma'nawiyah. Wa illa, ataupun kalau idhafahnya bukan mahdoh, wair mahdoh, idhafah apa? Lafziyah saja. Jaza, maka boleh di dhammah. Jaza likauniha fi niyatil infisal, karena dia pada niatan infisal. Seperti ya rajulu baribu zaidin bidhamm, dengan dhammah wan nasab, dan juga nasab. Yang semisal itu syabih bil mudhaf juga. Boleh. Asy-syabih bil mudhaf juga kama qala ar-Radi. Kita baca satu yang akhir di sini. Hahun amran uridu an unabiha ka ilaihima. Jadi sebelum itu, paham enggak tadi? Difahami dulu ya, haruskanlah nasab gitu ya, haruskanlah nasab pada tabi' yang dia menjadi tabi' bagi munada yang mabni di atas dhammah. Ya, dengan syarat tadi tabi'nya mudhaf. Ya. Duna al. Ya. Tanpa al. Di sini disebutkan duna al hal ya, min tabi' atau min dhamir pada mudhaf. Tapi di syarahnya lihat ghairu musahib lil ah, berarti mudhafnya ya. Iya. Kalau dilihat dari syarahnya ya. Berarti masuk juga contoh tadi ya. Az-zaidun az-zaidu za al-hiyal sama dengan ya zaidu sahiba amrin. Karena di situ mudhafnya tanpa al. Ya. Sebelum itu ada yang mau diulang. Belum mana? Hah? Likaunihi Likaunihi fi niyatil infisal kaya rajulu dhariba zaidin. Kalau sahib itu sudah seperti jadi isim, sudah isim kalau sahib itu kayak sudah keluar dari sifat gitu. Makanya di dalam contoh disebutkan maratu bi zaidin sahibika, itu dia sebagai apa? Padal. Nah, sahib dah jadi isim dalam penggunaannya, bukan sifat. Tapi insyaallah paham ini ya. Apabila tabi' bagi munada yang dhammah didhafahkan dalam keadaan tabi' tersebut tidak bersama al, maka wajib untuk nasab ya zaidu sahiba amrin. Contoh di Aisyah juga masuk di dalamnya ya. Azaidu za al-hiyal, karena di situ apa? Mudhafnya za tidak beral, tidak beral. Jadi di situ duna al-hal bagi al-mudhafnya. Mudhafnya tanpa al gitu. Dalam keadaan mudhafnya tanpa al. Bukan mudhaf ilaihnya, bukan. Nah, sekarang kita baca catatan kaki. Ah, sudah jam 10 nih. Habis waktunya, itu nanti kita ulang lagi lah. Sudah kehabisan bahan juga. Baca. Ya. Faslun. Hadzal fasl ma'qul li hukmi tabi' al-munada min na'tin wa ghairi. Dan dijelaskan oleh yang lain al-Khubari ma'ada nasaq wal badal bi qarinati ma ba'dah. Hah? Ya, saya ulang aja. Yang mananya? Ma'ada. Hadza al-fasl ma'qud li hukmi tabi' al-munada min na'tin wa ghairihi. Kalau ini dari dalil salik. Kemudian saya tambahkan dari Al-Khubari ma'ada nasaq wal badal fi qarinati ma ba'dah. Coba nanti kita ulang disitu ya, biar lebih jelas. Sudah berapa ini? 1, 2. Lima ya, semuanya lumayan lah, sudah banyak. Semoga bisa selesai dan bisa dipahami, diambil faedahnya. Jangan asal selesai. Ya Allah Ta'ala a'la wa'ala subhanallah bihamdik syadallah ilah nata sabar kabtu ulaik.